huwa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Barakallahu fikum, kita masih membahas segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang beliau bawakan, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab ini. Kita sekarang sampai di al-wajhul ashir wal mi'ah. Al-wajhul ashir wal mi'ah, segi yang ke-110. Keutamaan dan kemuliaan ilmu di segi yang ke-110. Al-ilmu faridhatun syar'iyyah. Ilmu adalah kewajiban yang ditetapkan di dalam syariat Islam. Baik. Dibawakan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Marwahu Abu Ya'la al-Mausili fi musnadihi min hadith Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yarfa'uhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la al-Mausili dalam musnadnya dari riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Baik, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa hadza wa in kana fi sanadihi Hafs ibn Sulaiman wa qad dhu'ifa fa ma'nahu sahihun. Hadis ini meskipun dalam sanadnya ada rawi yang bernama Hafs bin Sulaiman yang dinyatakan lemah oleh beberapa dari para ulama, ya, yang ahli dalam mengkritisi para rawi-rawi hadis yang lemah, dia dinyatakan lemah, akan tetapi hadis ini maknanya sahih, ya. Menurut penjelasan dari beberapa para ulama tentang kedudukan hadis ini, ada beberapa ulama yang mengumpulkan jalur-jalurnya seperti Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya. Mereka menyimpulkan dari berbagai jalur yang sangat banyak, hadis ini derajatnya bisa terangkat sampai derajat hasan, hasan li ghairihi, ya, karena banyak jalurnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam As-Suyuti, juga ini yang disebutkan oleh Syekh Ali Hasan rahimahumullahu ta'ala. Oleh karena itu hadis ini derajatnya hasan, berarti bisa dijadikan argumentasi sebagai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi memang sebagian sanadnya ada yang lemah, tapi kita tahu karena banyak jalur yang kemudian saling mendukung mengangkat derajatnya menjadi derajat hadis yang hasan. Nah, jadi hadis ini menyebutkan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jelas ini menunjukkan kemuliaan ilmu karena diwajibkan dalam urusan agama. Berarti sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, ya, termasuk menuntut ilmu. Karena kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang pertama kali ketika hambanya itu mengamalkan dan menyempurnakan penunaian perkara yang diwajibkan di dalam agama, termasuk di dalamnya ternyata adalah menuntut ilmu. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fa innal imana fardun ala kulli wahidin wa huwa mahiyatun murakkabatun min ilmin wa amal fala yutasawwar wujudul imani illa bil ilmi wal amal. Jadi makna hadis ini sahih. Pertama tadi dari segi sanadnya, dari segi riwayatnya sendiri sahih. Kemudian dari segi riwayatan, sekarang dari segi dirayah, kandungannya juga benar. Dilihat pertama dari sisi iman. Kita tahu iman adalah perkara yang wajib. Ya. Wajib fardu ain bagi setiap muslim. Setiap orang harus punya iman yang benar. Orang yang imannya rusak berarti rusak agamanya. Tidak akan selamat dia, terancam dia tidak akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Iman itu diusahakan wajib, perbaikannya wajib. Nah, sekarang iman itu kata beliau adalah sesuatu yang tersusun dari ilmu dan amal. Tidak akan bisa dibayangkan, tidak akan mungkin bisa dibayangkan keberadaan iman kecuali dengan ilmu dan amal. Ini saja menunjukkan iman itu butuh yang namanya ilmu dan butuh pengamalan dari ilmu tersebut. Ya, jadi dari sisi ini wajib seseorang menuntut ilmu karena tanpa ilmu dia tidak akan bisa mewujudkan iman dan tidak bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam imannya. Karena kita ketahui orang yang imannya rusak atau menolak keimanan disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengingkari keimanan, maka sungguh telah gugur amal-amalnya dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Yakni membatalkan amal-amal seseorang yang mengingkari keimanan atau tidak mengamalkan keimanan dengan benar. Nah. Baik. Kemudian, "Tsumma syara'i'ul islami, syara'i'ul islami wajibatun 'ala kulli muslim." Kemudian syariat-syariat Islam yang wajib diamalkan oleh setiap muslim. Ya. "Wala yumkinu ada'uha illa ba'da ma'rifatiha wal ilmi biha." Yang mana kewajiban-kewajiban ini tidak mungkin kita bisa laksanakan dengan sempurna kecuali setelah kita mengetahuinya dan memiliki ilmu tentangnya, mempelajarinya. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan benar kalau kita tidak tahu tentang tata cara sholat, sholat yang sesuai dengan yang ditunjukkan atau dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita tahu dalam hadis yang populer dalam Sahih Bukhari, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan salat hanya dengan melaksanakan sesuai keinginan kita sendiri, harus sesuai dengan contoh yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa melihat beliau salat? Berarti kita harus belajar hadis-hadisnya. Kita harus mengenal riwayat-riwayat dari para sahabat yang mengkisahkan tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mereka saksikan. Oleh karena itu, di sini menunjukkan kita wajib tidak akan bisa kita laksanakan kewajiban-kewajiban kecuali setelah kita mengetahuinya dan mempelajari ilmu tentang hal tersebut. Wallahu ta'ala akhraja ibadahu min butuni ummahatihim la ya'lamuna syai'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia dari rahim atau dari perut ibu-ibu mereka, dari rahim-rahim ibu mereka, ya, dalam keadaan manusia tidak mengetahui apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Allah dialah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Manusia lahir dalam keadaan jahil. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi mereka taufik untuk mengenal Islam, kemudian mempelajari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariat Islam yang agung ini. Fatalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maka menuntut ilmu benar-benar wajib bagi setiap muslim, karena dengan ini dia bisa melaksanakan syariat Islam yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Baik. Wahal yumkinu ibadatullahi allati hiya haqquhu alal ibadi kullihim illa bil ilmi. Apakah mungkin menunaikan ibadah kepada Allah yang itu merupakan hak Allah atas hamba-hambanya? Apakah mungkin dilakukan hal ini tanpa kecuali dengan menuntut ilmu? Ya, jelas tidak akan mungkin dilakukan kecuali dengan kita mempelajari ibadah tersebut, kita mengetahui tata cara pelaksanaannya yang benar sesuai dengan keridhaan Allah, kemudian kita amalkan ikhlas sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan mengamalkannya sesuai dengan contoh yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk mencontohkan atau mempraktikkan ibadah yang sesuai dengan keridhaannya ini. Wahal yunalul ilmu illa bitalabihi, dan apakah mungkin ilmu dicapai kecuali dengan menuntutnya? Ya, kalau memahami, mempelajari ilmu tentang ibadah-ibadah tersebut wajib, berarti jalan untuk bisa mendapatkan ilmu itu wajib, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih lainnya bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu dicapai dengan ta'allum, mempelajarinya. Harus dengan menuntutnya. Nah. Thumma innal ilmal mafrudha ta'allumuhu darbani. Darbun minhu fardu ainin la yasa'u muslimun jahlahu. Wahu anwa. Kemudian ilmu yang diwajibkan untuk dipelajari ada dua. Ada yang fardu ain dan tentu ada yang tidak fardu ain, ada yang fardu kifayah, ya. Ada yang fardu ain wajib bagi setiap dari kaum muslimin. Tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk tidak mengetahui hal ini. Ya, tentu ini yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban dalam agama yang merupakan kewajiban ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan iman kita, membenarkan ibadah kita dan perkara-perkara yang ditekankan kewajiban lainnya dalam urusan agama kita. Nah, ini yang pertama. Jadi yang fardu ain yang tidak diperbolehkan bagi seorang muslim pun untuk tidak mengetahui hal ini. Wa huwa anwa, ada berapa macam dari jenis yang pertama ini? An-nau'ul awwal, macam yang pertama. Macam yang pertama adalah ilmu usulil imanil khamsah. Ilmu tentang prinsip-prinsip dasar iman yang lima. Atau bisa juga yang disimpulkan dalam rukun iman yang enam secara keseluruhan. Yaitu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan iman kepada hari akhir. Tentu yang keenam, iman kepada takdir Allah, ini masuk iman kepada Allah, ya, sudah termasuk iman kepada Allah, karena iman kepada Allah tentu mencakup iman kepada rububiyah, uluhiyah, dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Takdir adalah bagian dari sifat-sifat Allah, menakdirkan segala ketentuan makhluknya, ya. Sebagaimana menakdirkan segala ketentuan makhluknya juga adalah merupakan bagian dari sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk di sini. Nah, beliau sebutkan di sini sebagai usulul imanil khamsah, pokok iman yang enam, yang lima, ya, pokok iman yang lima, prinsip dasar iman yang lima, yaitu iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Fa inna man lam yu'min bihadzihil khamsi lam yadkhul fi babil iman, karena barang siapa yang tidak mengimani perkara yang lima ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam pintu iman. Wala yastahiqu ismal mu'min, dan orang ini belum berhak mendapatkan nama sebagai orang mukmin, orang yang beriman. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan itu, yaitu iman itu, adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, dan kepada para nabi. Lima perkara yang disebutkan di sini, ya, inilah pokok-pokok keimanan yang lima. Di ayat lain di surat An-Nisa ayat 136. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ini menunjukkan perkara ini wajib untuk kita pelajari, untuk kita mengenalnya, dan untuk kita pahami bagaimana keyakinan yang benar dalam urusan perkara iman atau perkara yang merupakan pokok iman yang lima ini. Yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, dan kepada para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Walamma sa'ala Jibrilu alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iman. Dan ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Qala sadaqta. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Tentu dalam riwayat yang lain yang kita kenal, riwayat Bukhari Muslim disebutkan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Seperti yang disebutkan dalam rukun iman yang 6. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqta." Benar jawabanmu. Ya, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqta." Benar apa yang kamu katakan. Nah, jadi ini tentu karena ini merupakan kewajiban paling besar dalam Islam, wajib untuk kita mempelajarinya dan memiliki ilmu tentangnya. Fal imanu bihadhil usuli far'un far'u ma'rifatiha wal ilmi biha. Maka mengimani lima perkara yang merupakan lima pokok iman ini merupakan bagian dari, ya, mengimani lima perkara atau lima pokok iman ini merupakan bagian dari pengenalan dan pengetahuan tentangnya. Tidak akan mungkin bisa mengimaninya kalau kita tidak mempelajarinya, kita tidak bisa mengenalnya, tidak bisa memahami apa yang dimaksud dengan keimanan terhadap perkara-perkara ini, apa maknanya, kemudian apa hal-hal yang menguatkannya dan apa hal-hal yang bisa membatalkannya. Makanya tidak akan bisa kita beriman dengan benar tentang perkara-perkara yang paling wajib dalam Islam ini sampai kita mempelajarinya, mengetahui dan menuntut ilmu untuk mempelajarinya. Nah, taib an-na'u tsani, jenis yang kedua. Atau macam yang kedua, ya. Tadi jenis yang pertama fardu kifayah, fardu yang ain, yang wajib bagi setiap muslim. Pertama tadi ilmu tentang lima perkara yang merupakan pokok iman. Yang kedua, macam yang kedua, ilmu syara'il Islam, ilmu tentang syariat-syariat Islam. Wallazimu minha adamu ya. Wallazimu minha ilmu wa yakhussul abda min fi'liha ka ilmi alwudu'i was-salati was-siyami wal-hajji waz-zakati wa tawabi'iha wa syurutiha wa mubtilatiha. Macam yang kedua yaitu ilmu tentang syariat-syariat Islam. Ilmu yang wajib, ya, perkara-perkara yang diwajibkan dari syariat-syariat Islam tersebut. Ya. Ilmu yang yang dibutuhkan oleh seorang hamba ketika mengamalkannya. Ilmu yang berkenaan dengan hal-hal yang memang dibutuhkan secara khusus oleh seorang hamba ketika mengamalkannya. Ia tidak akan bisa mengamalkannya dengan benar tanpa mempelajarinya. Contoh seperti cara berwudu. Ya, la salata liman la wudu alahu, kata Rasulullah SAW. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Salat wajib, maka wudu merupakan syaratnya, salat harus kita lakukan. Nah, cara berwudu kan tidak boleh sembarangan, harus benar, harus kita pelajari. Contoh yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, berarti kita harus berguru, harus kita mengambil contoh wudu yang benar. Demikian pula salat, contohnya seperti salat, kemudian seperti berpuasa. Ya, karena berpuasa yang tidak benar akan sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal atash." Dalam hadis yang sahih. Banyak orang yang berpuasa tetapi bagian yang didapatkan hanya lapar dan dahaga semata-mata. Ini karena puasanya tidak benar atau ada hal-hal yang dilanggar dari konsekuensi puasanya. Wal hajj. Contoh pelaksanaan ibadah haji. Kata Rasulullah SAW, khudu anni manasikakum, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ambillah atau contohlah dariku tata cara pelaksanaan manasik, manasik haji atau umroh. Wazakat, wazakah, ya, penunaian zakat, membayar zakat yang diwajibkan di dalam Islam. Watawabi'iha, dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Syarat-syaratnya atau hal-hal yang bisa membatalkan atau menggugurkannya. Ini juga perkara yang diwajibkan di dalam Islam. Oleh karena itulah jelas sekali di sini tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kewajiban untuk menuntut ilmu. Ini adalah perkara yang harus, ya, dilakukan oleh setiap muslim, karena dengan ini dia akan baru bisa akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sempurna. Maka jelas ini menunjukkan bahwa ilmu adalah perkara yang wajib untuk kita tuntut di dalam Islam. Karena dengan sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menyempurnakan dalam mengamalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Islam. Tabarakallahu fikum. Untuk macam yang berikutnya insyaallah kita akan baca di kesempatan berikutnya, ya. Untuk apa yang kami bawakan di kesempatan kajian kita di siang hari ini cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita teruskan dengan bertanya jawab di waktu yang masih ada. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi sebab yang motivasi kita untuk semakin semangat dalam menuntut ilmu, apalagi yang berhubungan dengan hal-hal yang menegakkan kewajiban kita dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Shallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang telah kita simak tentang keutamaan ilmu. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Untuk antum yang bertanya secara langsung di 0218236543, dan bagi antum yang ingin bertanya pesan singkat di 0819896543 dikirim melalui chat WA. Dan kami berharap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau. Dan kami ingatkan kembali kepada antum semuanya, sebelum antum bertanya, untuk bisa mengurangi volume televisi ataupun radionya agar kami dapat dapat mendengar dengan jelas. Step. Untuk yang pertama kita angkat oleh telepon, ya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Pak Mul Medan. Ya, Pak Mul di Medan. Silakan Pak Mul. Ada satu hadis, Ustaz. Au ilmi yantapa ubi, ilmu yang bermanfaat. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa ilmu tersebut bermanfaat, Ustaz, bagi kita, Ustaz? Nah, itu aja, Ustaz. Baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kepada Ustaz untuk menjawab. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Pak Mul yang ada di Medan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya. Tentang ilmu yang bermanfaat yang beliau tanyakan tadi, ini telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya yang disebut oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala di dalam kitab Bayanu Fadri Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Kesimpulannya di situ beliau menjelaskan ilmu yang bermanfaat itu sumbernya adalah dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipisahkan dulu antara hadis yang sahih dan hadis yang lemah. Untuk kita ambil hadis yang sahih saja, kemudian menjadikan penolong kita dalam memahaminya, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi ilmu yang bermanfaat sumbernya jelas kata beliau adalah Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka jelas sumbernya sudah kita dapatkan kalau seandainya kita mengambil kajian dari sumber ini, Al-Quran, hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah sumbernya. Jadi tidak akan mungkin dapatkan ilmu yang bermanfaat kalau bukan dari sumbernya. Itu yang pertama. Kemudian, di kitab yang lain dari Imam Ibnu Rajab sendiri dalam kitab Al-Khushu' fi Shalah, beliau menyebutkan definisi ilmu yang bermanfaat yang berkenaan dengan buahnya atau apa hasil yang terlihat dari ilmu ini. Beliau berkata, Al-ilmu nafi'u huwa ma basharul qulub. Fayujibu laha al-khasyata was-sakinata wal-ikhbata wat-tawadu'a wal-inkisar. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang merasuk dan menyentuh hati manusia. Yakni menetap di dalam hati manusia, kemudian melahirkan rasa tenang ketika beribadah kepada Allah, rasa tenang ketika berzikir, rasa takut kepada Allah, ketundukan, sikap merendahkan diri, dan selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang bermanfaat itu menjadikan seorang hamba selalu takut cinta dan berharap kepada Allah, dan hatinya akan tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan hamba itu selalu merasa dirinya kurang, merasa dirinya lemah, maka dia selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat dan maha perkasa. Inilah buah utama dari kita belajar iman, buah utama kita mempelajari tauhid, akidah yang benar, berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi dengan ciri-ciri ini kita tahu, kalau ilmu yang kita pelajari melahirkan, membuahkan hal ini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah menyebutkan doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan akibat buruknya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi akibat dari ilmu yang tidak bermanfaat, hatinya tidak khusyuk, nafsunya tidak bisa dikendalikan, dan doanya tidak dikabulkan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah diantara ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat tentu membimbing kepada hal-hal yang baik, kepada hati yang bertakwa, hati yang selalu tunduk dan hanya selalu tenang ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fiqh. Barakallahu khairan atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan ikhtal islam azanillahu wa'ayyakum. Untuk berikutnya kita kembali angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Sulaiman di Bogor. Pak Sulaiman di Bogor, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf nih, di luar tema sedikit. Pertanyaan gini Ustaz, kita bersedekah nih atas nama orang tua yang sudah meninggal. Cuma kita juga bersedekah atas nama anak yang belum balik juga, yang sudah meninggal. Apa itu ada dalilnya Ustaz? Nah, itu aja pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang baik saya dari Pak Sulaiman di Bogor ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Ya, untuk bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal, itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Dan menurut Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ini masuk dalam keumuman kebaikan anak, yang anak itu merupakan usaha atau bagian dari usaha orang tuanya. Rasulullah SAW dalam hadis yang dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, inna athyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah dari usahanya sendiri, dan sesungguhnya anak merupakan bagian dari usahanya. Sehingga sedekah yang dilakukan oleh anak karena dia merupakan bagian dari usaha orang tuanya, maka sampai pahalanya kepada orang tuanya. Jadi kalau seandainya selain dari orang tuanya, maka karena ini bukan dari usahanya, ya maka tidak akan sampai kepada orang tersebut. Itu yang difahami dari penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika menyimpulkan keterangan tentang masalah ini. Ala kulli hal, yang untuk sedekah diniatkan juga untuk anak yang sudah belum balik, ya, maka ini tidak ada contohnya dari para ulama salaf. Kemudian anak belum balik juga, dia kita ketahui belum punya dosa, ya. Orang-orang yang anak-anak kecil yang belum balik meninggal dunia, dia mengikuti orang tuanya masuk surga insyaallah, ya. Dan bahkan dia bisa menjadi sebab untuk kebaikan bagi orang tuanya, yang perlu diperbanyak justru pahala bagi orang tuanya. Kalau anaknya yang belum balik, ya apalagi itu anaknya seorang muslim, ya bahkan anaknya orang kafir saja menurut pendapat yang terkuat mereka mau surga, apalagi anaknya seorang muslim, justru yang harusnya bersedekah ini adalah orang tuanya sendiri yang berbuat kebaikan. Orang tuanya sendiri yang perlu berbuat kebaikan, adapun anaknya yang meninggal belum balik, dia sudah selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Al-Qur'an menegaskannya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, kami akan kumpulkan mereka bersama keturunan mereka nanti di dalam surga. Tentu kalau dia bisa mempertahankan imannya dan melakukan sebab-sebab yang menjadikan dia baik dalam keimanannya, kemudian masuk surga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita dan keluarga kita beserta anak-anak keturunan kita. Barakallahu fikum. Ya, mohon maaf karena ada satu keperluan yang harus diselesaikan. Maka kajian kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.